بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب sebelum kita melanjutkan hadis yang kelima, ada pertanyaan pada pertemuan sebelum ini. Bismillah, dari penjelasan muallif, apakah bermakna, mungkin yang dimaksud syarih ini Syekh As-Sa'di rahimahullah, apakah bermakna seseorang boleh melanjutkan sahur selama belum yakin terbitnya fajar shadiq walaupun muazin telah mengumandangkan azan? Tayyib, terkait pertanyaan ini, ada pertanyaan yang semakna yang disampaikan kepada Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, disebutkan dalam silsilah Liqa'at Al-Babil Maftuh di fatwa yang ke-150. Dalam pertanyaannya, si penanya mengatakan, ma hukmu man syaribal ma'a fi Ramadan wal mu'adzinu yu'adzin? Apa hukum seseorang yang minum air di bulan Ramadan? Ya, ini jelas di bulan yang diwajibkan untuk berpuasa, sementara muadzin sedang mengumandangkan azan, artinya muadzin sudah memulai azannya. Ya. Di sini kan pertanyaannya, bolehkah melanjutkan sahur selama belum yakin? Beliau menjawab, hadza yunzaru idza kana al muadzinu la yu'adzinu illa idza ra'a al fajr wajib alaihi an yumsika min hini an yasma'. Ini perlu dilihat, apabila muadzin dia tidaklah mengumandangkan azan kecuali ketika dia melihat fajar, artinya azannya didasarkan pada penglihatan mata, bukan berdasarkan jadwal. Dan ini ya bisa dilakukan pada tempat atau daerah yang memungkinkan jika dia melihat ke arah tempat terbitnya fajar, ya dia bisa melihat tanpa penghalang gunung ataupun yang semisalnya. Baik. Jika azannya ini didasari dengan penglihatan mata, dengan munculnya fajar tersebut, maka kata beliau, sejak dia mendengar azan itu maka dia berhenti menahan ya dari makan ataupun minum. Taib. Kata beliau, lakin rawa al-imamu Ahmad fi musnadihi bisanadin jayyid. Akan tetapi al-imam Ahmad dalam musnadnya telah meriwayatkan dengan sanad yang jayyid, sanad yang bagus, atau dengan istilah lain hasan. Yani hadis innal ina'a, bahasanya wadah, tempat makanan ataupun minuman, idza kana fi yadil insan, baik, kalau keberadaannya di tangan seseorang, ya, di sini ina pada umumnya jadi wadah yang bisa digunakan untuk menampung benda-benda yang istilahnya cair dan semisalnya. Namun di sini maknanya umum, karena mungkin saja ada nasi kotak ya seperti itu, nasi bungkus, al-muhim makanan tersebut dalam wadah apa saja. Jika itu berada di tangan seseorang yang sedang makan sahur, fala yadahu hatta yaqdiya nahmatahu minhu, maka jangan dia meletakkan inaknya tadi, wadah makannya tadi, artinya teruskan makan sahurnya hingga dia menunaikan kebutuhan dari makan sahurnya tersebut. Ya, terlebih mungkin bisa jadi sebagian ya bangun terlambat, ya kesempatan untuk makan sahur sempit, misalnya baru satu suap ternyata sudah azan. Nah, ini kata Syekhul Utsaimin, ini pun apabila azannya berdasarkan apa tadi, berdasarkan penglihatan, ya melihat ke arah terbitnya fajar. Kata beliau selanjutnya, wa amma idza kana al muadzinu yuadzinu ala taqwim. Adapun apabila muadzinnya mengumandangkan azannya berdasarkan at-taqwim, yakni jadwal waktu salat. Ya. Ini berdasarkan apa? Ya, perhitungan ilmu hisab, ya. Ya. Bukan ilmu hisab. Karena biasanya ahli hisab banyak yang ahli hisab begitu ya. Ya, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Baik. Kalau keadaan azannya ini dibangun di atas jadwal, fal amru fi hadza wasi', maka urusannya dalam perkara ini mudah. Yani li'anna ha'ula'il mu'adzinin, karena para muadzin itu, law qulta lahum, kalau engkau tanya kepada mereka, tashhaduna annal fajra tali', apakah kalian bersaksi bahasanya fajar sudah terbit? Baik. Qalu la nashhad. Niscaya mereka akan mengatakan kami tidak menyaksikannya. Ya. Kalau kalian menyaksikan fajar itu betul-betul terbit, niscaya mereka akan menjawab kami tidak menyaksikannya. Ini ya mirip dengan keadaan mereka, orang-orang yang menetapkan masuk atau keluarnya dari bulan Ramadan berdasarkan apa? Hisab. Ya, kalau ditanya, mohon bapak-bapak, apakah bapak betul-betul melihat ya hilal bulan Ramadan yang dengan itu jelas masuk bulan Ramadan? Jawabannya ya enggak. Ya, pokoknya ini berdasarkan ilmu yang canggih katanya. Ya. Baik. Kata beliau selanjutnya, wa tajiduhum fil maghribi yu'adzinu 'ala at-tawqit. Demikian pula mereka mengumandangkan azan maghrib juga didasarkan pada tawqit, yakni pada penetapan jadwal tadi. Baik. Kata beliau, wa akhbaroni as-siqat, dan orang-orang yang terpercaya itu telah mengabarkan kepadaku, annahum sami'u al-mu'adzinin yu'adzinun wasyamsu tagrub lam tagrub. Bahasanya mereka mendengar para muadzin itu mengumandangkan azan dalam kondisi matahari belum terbenam. Berarti kan belum masuk waktu maghrib. Ya. Baik. Kalau dulu sebagian ikhwah yang tinggal di daerah dekat pantai itu diminta bantuan untuk ini bisa melihat matahari terbenam. Kan kalau di daerah pantai tapi laut itu mudah untuk bisa melihat matahari terbenam kecuali kalau mendung. Pada saat terang ya, ketika bulatan matahari itu sudah betul-betul hilang, itulah waktu masuk maghrib. Ya, sudah hilang bulatan matahari secara total, bukan baru setengahnya atau baru menempel, bukan. Nah, itu nanti disesuaikan ya berapa selisihnya dengan yang di jadwal itu. Baik, kalau pas di jadwal persis dengan penglihatan mata, alhamdulillah kan seperti itu. Jadi dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini bahwa sebagian yang beliau percayai beritanya itu mereka mendapati para muadzin sudah mengumandangkan azan maghrib dalam keadaan matahari belum terbenam. Kenapa kok sampai demikian? Li'annahum la yushahiduna al-fajra wa la yushahiduna asy-syamsa. Karena para muadzin tadi mereka tidaklah menyaksikan fajar, terbitnya fajar, tidak pula menyaksikan matahari, yakni terbenamnya matahari. Ini kenyataan yang mungkin banyak terjadi di berbagai negeri. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa hasba ilmina al-an, dan sebatas ya pengetahuan kami ya untuk masa sekarang ini, annal muadzinina la yu'adzinuna 'alal fajri, bahasanya para muadzin mereka tidaklah mengumandangkan azan dengan didasari melihat terbitnya fajar, innama yu'adzinuna 'ala ma bi aydihi min at-taqwim. Baik. Sesungguhnya yang mereka lakukan dari azan mereka dengan didasari apa yang ada di tangan-tangan mereka ya dari jadwal. Fal amru fi hadza wasi', sehingga urusannya dalam perkara ini mudah saja ya. Idza syariba wa huwa yu'adzin aw akala syai'an wa huwa yu'adzin laisa bihi ba's. Apabila ya seseorang yang hendak berpuasa dia makan dalam keadaan muadzin ya mengumandangkan azan, atau sebelumnya dia minum dalam keadaan muadzin mengumandangkan azan, ataupun dia makan sesuatu dalam keadaan muadzin mengumandangkan azan, laisa bihi bas, maka tidak mengapa dalam hal ini. Ya, tentunya sekali lagi sesuai dengan hajat untuk dia berbuka, ataupun sebelumnya untuk dia makan sahur. Tayyib. Ini yang ditegaskan oleh Imam Utsaimin rahimahullah berkaitan bagaimana jika seseorang masih membutuhkan untuk makan, ya, pada kondisi muadzin sudah azan. Dan juga hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad tadi juga diriwayatkan Imam Abu Dawud, ya, dalam sunannya dari hadis Abi Hurairah dengan lafaz idza sami'a ahadukum an-nida wa al-ina'u ala yadihi fala yada'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Apabila salah seorang dari kalian mendengar panggilan solat, yakni azan, sementara wadah itu masih di tangannya, ya, wadah itu masih di tangannya, wadah makanan, jadi bukan habis terus nyentong lagi, ya, begitu kan, tapi wadah itu masih ada. Fala yadahu hatta yaqdiya hajatahu minhu, maka jangan dia letakkan, ya, jangan begitu mendengar azan langsung ditaruh, jangan, ya, sampai dia menyelesaikan hajatnya, kebutuhannya dari makanan yang ada di wadah tersebut. Ya, jadi tidak ada di situ tuntutan dihabiskan, ya, karena di sini Nabi menyatakan hatta yaqdiya hajatahu minhu. Ya, bukan kemudian sampai menghabiskan yang di tangan itu, bukan, sesuai dengan hajatnya. Itu Allahu taala alam. Tapi kita masuk pada kelanjutan dari hadis Anas yang sebelumnya, di mana Anas bertanya, qultu li Zaid kam baina al-adhani was-suhur, dalam lafaz yang lain was-suhur. Qala qadra 50 ayah. Qala al-Imam Sa'd rahimahullah wa qawluhu qala Anas qultu li Zaid kam baina al-adhani was-suhur. Qala qadra 50 ayah. Adapun ucapan Anas, aku bertanya kepada Zaid ibn Sabit radhiyallahu an, berapa rentang waktu antara azan dengan makan sahurnya? Ini pertanyaan beliau kepada Zaid ibn Sabit dan yang terkait dengan yakni makan sahurnya Zaid ibn Sabit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh beliau qadra 50 ayah. Kadar sekitar membaca 50 ayat. Kata Imam Sa'di rahimahullah, al-muradu bil adzan, yang dimaksud dengan azan yang ditanyakan oleh Anas di sini, kata beliau, adalah al-iqamah. Yang dimaksud azan di sini al-iqamah. Jadi bukan azan yang menjadi tanda masuk waktu subuh, bukan, tapi iqamahnya. Dengan dasar apa, Pak, azan yang dimaksud dasar iqamah? Kita mengetahui istilah azan juga digunakan untuk mengistilahkan iqamah, seperti doa bainal azanain la yurad, doa di antara dua azan, maksudnya antara azan dan iqamah, itu tidak ditolak. Yu'ayyidu hadha yang menguatkan makna ini bahwa azan yang dimaksud adalah iqamah, alfadhu hadzal hadis. Jadi lafaz-lafaz yang ada terkait dengan hadis ini. Fa fi lafdhin, dalam sebagian lafaz, yakni dalam lafaz al-Imam al-Bukhari, Anas bertanya, kam kana bainahuma, berapa yakni rentang di antara keduanya, antara makan sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yakni adzan, jadi yani maksud iqamah tadi. Wa fi lafdin, dalam sebagian lafaz, qala Qatadah, Qatadah, Qatadah ibn Di'amah, salah seorang tabi'in, beliau berkata, kultu li Anas, aku bertanya kepada Anas, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi shalah. Pertanyaan dari Qatadah kepada Anas, berapa rentang waktu antara selesainya keduanya, yakni selesainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit, di mana Zaid menceritakan bahwa beliau pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ditanyakan oleh Qatadah di sini, yakni berapa rentang waktu antara selesainya, selesainya bukan memulainya ya, selesainya keduanya dari makan sahurnya, waduhulihima fissalah, dan masuknya keduanya ke dalam sholat. Ya, masuk keduanya ke dalam sholat, yakni tentunya setelah ada apa? Iqamah. Ya. Setelah ditegakkan atau dikumandangkan iqamah. Qala, maka dijawab, qadra khamsina ayah. Dijawab oleh Anas, kadar 50 ayat. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wa hadza ta'khirun 'azimun jiddan. Jadi ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit betul-betul mengakhirkan ya makan sahurnya, betul-betul mendekati waktu subuh. Dan ini sekali lagi yang afdal dari makan sahur. Kata beliau, fa inna khamsina ayatan, karena sungguhnya 50 ayat tersebut itu, kata beliau ya, qadru rubi juz'in, itu kadar seperempat juz. Berarti 5 halaman ya. Enggak. Tadi enggak. Ya, 5 halaman karena 1 juz 20 halaman, bukan lembar ya. Kalau lembar 2,5 gitu. Jadi kadar membaca 5 halaman bil qiraatil mutawassithah, dengan bacaan yang sedang, yang pertengahan. Ya. Kira-kira berapa, antara tidak jauh antara 5 hingga 10 menit. Atau lebih dari itu. Baik. Tapi selesai kita dari hadis Anas, kita masuk berikutnya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau antara adzan dan iqamahnya panjang rentang waktunya, misalnya setengah jam nunggu iqamah. Tapi yang diperhatikan ya di sini ya, bagaimana azannya. Baik. Dan dalam sebagian fatwa Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan, karena sebagian dari jadwal-jadwal itu yakni lebih cepat ya dari waktu yang sebenarnya kalau dilihat, maka semestinya diberi rentang pengunduran antara 5 hingga 10 menit dari yang terjadwal di situ. Ya. Itu yang beliau berikan arahan terkait dengan jika sebagian tempat mungkin kesulitan untuk bisa melihat secara langsung fajar ataupun terbenamnya matahari. Ya. Karena kondisi tempat yang tidak memungkinkan, ya terkeliling dengan gunung-gunung atau ya sehari-hari mungkin tertutup kabut, ya seperti itu. Sangat sulit untuk bisa melihat fajar ataupun melihat matahari terbenam. Kita masuk hadis yang kelima. Al-hadis al-khamis, hadis yang kelima, an Aisyata wa ummi Salamata radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi rawi dari hadis ini dua orang dari ibunda kaum mukminin, Aisyah dan Ummu Salamah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yagtasilu wa yasum. Hadisnya muttafaqun alaih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mendapati waktu fajar, artinya sudah masuk waktu subuh. Ya, sudah masuk waktu subuh. Wa huwa junubun min ahlihi. Dalam keadaan beliau junub, ya, dari hubungan dengan istri beliau. Jadi masuk waktu subuh masih dalam keadaan junub, artinya belum mandi janabah. Thumma yagtasilu wa yasum. Kemudian beliau pun mandi dan beliau berpuasa. Artinya ya beliau masuk berpuasanya dalam keadaan yani masuk subuh masih ya belum mandi janabah. Tapi hadisnya muttafaqun alaih. Kita lihat keterangan Imam As-Sa'di rahimahullah. Wa qawluhu fi hadithi Aisyata wa Ummi Salamata radhiyallahu ta'ala anhuma. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yagtasilu wa yasum. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa fihi annahu la ba'sa bis-siyam wa 'alaihi ghuslun thumma yagtasilu ba'da tulu'il fajri. Di antara faedah hadis ini menunjukkan bahasanya tidak mengapa dengan berpuasanya seseorang yang dia wa alaihi ghuslun, punya kewajiban untuk mandi, yakni mandi janabah. Summa yagtasilu ba'da tulu'il fajri. Kemudian dia mandi setelah terbitnya fajar, setelah masuk waktu subuh yang menunjukkan wajibnya untuk dia berpuasa. Kemudian fala khilafa fi dhalika idza kana sababuhu ihtilamun. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat dalam perkara yang demikian apabila sebabnya adalah ihtilam, sebabnya karena mimpi. Wa amma idza kana bil qasdi. Adapun Jika penyebabnya bil qasdi, memang kesengajaan. Kalau ihtilam kan tidak sengaja, ya. Iya. Baik. Sepakat ya, ihtilam enggak sengaja ya. Kok tertawa? Ya. Baik. Ihtilam itu termasuk mimpi baik atau mimpi jelek? Ya. Mimpi baik. Mimpi jelek ya. Para nabi mereka maksum dari ihtilam. Ya. Ada yang jawab relatif. Ya. Ya. Mimpi jelek makanya jangan diceritakan kalau ihtilam. Baik. Wa amma idza kana bil qasdi fa kana fi khilafun bainas sahabah. Adapun jika janabahnya dengan sengaja, kayak penyebabnya sengaja, kemudian ya dia masuk waktu subuh, ya dalam keadaan belum mandi, maka dalam perkara ini ada khilaf di kalangan sahabat. Lakin ba'da zalika ittafaqu ala annahu la ba'sa bidzalik. Akan tapi setelah itu ya terjadi ittifaq, kesepakatan bahwasanya hal yang demikian tidaklah mengapa. Wala yujadu fihi illa khilafun syadzun. Tidaklah didapati dalam perkara ini kecuali khilaf yang syadz, yakni pendapat yang nyeleneh kalau ada yang berpendapat berbeda. Kemudian wal haditsu sharihun fi annahu la ba'sa bidzalik. Dan hadis ini sharih, tegas, lugas. Ya. Bahwa hal yang demikian tidak mengapa karena dijelaskan di hadis ini oleh dua istri Nabi, ya, bahwa sebab junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahlihi. Paham insyaallah ya, min ahli. Jadi dari hubungan ya dengan ya istri beliau. Jadi bukan sebabnya karena ihtilam. Dan sekali lagi para nabi ya mereka terjaga dari yang seperti itu. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, wa qad istanbata ba'duhum, dan sebagian para ulama mengambil istinbat ini kesimpulan hukum, jawazahu, kebolehannya, bolehnya seorang masuk subuh dalam keadaan masih junub kemudian mandi ya setelah masuk waktu subuh. Mereka mengambil istinbat minal Quran, dari ayat dalam Al-Quran. Dari mana? Wadzalika li'annahu qala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah menyatakan fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makna dari ayat, maka sekarang ya silakan, karena sebelumnya dilarang pada saat berpuasa ya sampai terbenamnya matahari, maka perintah di sini maknanya pembolehan ya. Fal ana bashiruhunna, maka sekarang silakan, artinya pembolehan ya, silakan kalian wahai para suami untuk ya, berhubungan dengan istri-istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan menjadi bagian kalian. Ya, akan dijelaskan tafsir dari bagian ini. Kemudian waqulu washrabu. Silakan kalian makan dan minum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hingga betul-betul jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, ya, dari fajar, yakni cahaya fajar. Ini yang dimaksud tampaknya fajar dengan jelas, ya, dari gelapnya malam. Baik. Ada kejadian yang dialami Ammar ibn Yasir, ya, radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau meletakkan, ya, benang yang berwarna hitam dan berwarna putih di samping tempat pembaringan beliau. Jadi ketika waktu makan sahur, ya, beliau makan sahur sambil melihat kedua benang tersebut. Oh, masih belum jelas. Masih belum jelas itu. Sampai sudah terang begitu, ya, artinya fajar sudah terbit dari tadi begitu, ya, masih belum jelas terbedakan. Ya. Sampai kemudian ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian dijelaskan, yani minal fajr, yani bukan yang dimaksud benang hitam benang putih itu, ya, namun yani cahaya fajar yang itu menyibak gelapnya malam. Baik. Di mana cahaya fajar, fajar shadiq, itu menyebar dan menempel ke ufuk, berbeda dengan fajar kadzib. Jadi menyebar ke samping dan terlihat, ya, terang ke kuning-kuningan. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fa ghayya hadhihi thalathati allati hiya usulul mufattirat ila an yatabayyana tulu'ul fajri wa min lawazimi dhalika an yatlu'al fajru wa 'alayhi ghuslun. Di mana puncak atau akhir dari dibolehkannya tiga perkara ini yang merupakan pokok dari pembatal-pembatal puasa, ya, yakni makan, minum, hubungan suami istri, itu batasnya hingga terbitnya fajar, hingga jelas terbitnya fajar, ya, berdasarkan ayat tadi, ya, hatta yatabayyan, ya, hingga jelas terbitnya fajar. Baik. Kata beliau, wa min lawazimi dzalik, sehingga konsekuensinya, ya, dari perkara tersebut, an yatlu al fajru, fajar tentu sudah terbit, ya, karena kejelasan fajar itu terlihat tentunya setelah terbit, wa alaihi guslun, dalam keadaan seseorang, ya, yang melakukan hubungan suami istri, ya, dia memiliki kewajiban atau tuntutan untuk mandi. Baik. Jadi sekali lagi berdasarkan ayat di atas bahwa batasan dari tiga perkara itu adalah hingga, ya, jelas terbitnya fajar. Sehingga konsekuensi dari situ menunjukkan bahwa seorang masuk, ya, waktu berpuasa dalam keadaan dia masih punya tanggungan apa? Kewajiban untuk mandi. Baik. Ini istimbat sebagian ulama berdasarkan ayat dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-187 tersebut. Kemudian wa qawluhu wabtagu ma kataballahu lakum, adapun dari firman Allah, dan carilah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan menjadi bagian kalian. Kila ditafsirkanlah sebagian ulama minal walad, yakni carilah, ya, harapkan dengan hubungan, ya, kalian dengan istri-istri kalian itu untuk mendapatkan keturunan. Wakila, dan ditafsirkan oleh sebagian yang lain, kata sebagian yang lain, la tulhiyannakum hadhihi syahawat an taharri lailatul qadri. Oleh sebagian ulama yang lain ditafsirkan maknanya, jangan sekali-kali, ya, hasrat-hasrat ini, yakni hasrat terhadap makanan ataupun terhadap minuman ataupun terhadap istri, jangan sampai, ya, melalaikan kalian dari upaya kalian untuk mencari Lailatul Qadar, untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Kata beliau selanjutnya, wala mani'a, dan tidak ada halangan, min annal ayata 'ammatun li hadza wa hadza, bahwa ayat ini mencakup, ya, yang ini dan yang ini, artinya harapan, ya, untuk mendapatkan keturunan, demikian pula harapan untuk seorang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan bukan suatu kelaziman, ya, bahwa seorang untuk mendapatkan Lailatul Qadar harus i'tikaf, ya, seperti itu. Siapa yang di malam itu dia memanfaatkan, ya, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan i'tikaf ataupun dengan dia tidak i'tikaf namun melakukan berbagai ketaatan yang bisa dia lakukan kepada Allah, ya, maka dia pun akan mendapatkan keutamaan dari malam tersebut. Ya, kalau seorang di masjid namun tidur, ya, sampai waktu subuh, ya, tentu dia tidak mendapatkan keutamaan malam tersebut. Ya, makanya jangan sangu bantal, ya, nanti tergoda untuk tertidur begitu. Kemudian wa ghairihima, demikian juga harapan yang lainnya, min khairid dunya wal akhirah, dari kebaikan dunia dan akhirat. Ini terangkum dalam cakupan ayat di atas. Carilah apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, ya, bagi kalian, ya, untuk mendapatkannya. Kemudian terakhir kata beliau, wa qawluha fil hadis, dan ucapan dari Ummul Mukminin, baik Aisyah maupun Ummu Salamah, yudrikuhu ila akhirih, ay fi ba'dil ahyan, jadi pada sebagian kesempatan, sebagian waktu, terkadang begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk waktu subuh, ya, waktu beliau menjalankan ibadah puasa, ya, dalam keadaan beliau belum mandi janabah. Jadi ini maknanya demikian. Jadi ini juga tunjukkan kepada kita bahwa terkadang, ya, walaupun secara umum kalau kana itu bergandeng dengan fi'il mudhari, ya, menunjukkan keumumannya suatu perkara yang istimrar. Namun itu makna umumnya. Namun pada sebagian perkara, sebagai contoh di sini ditegaskan oleh Imam Sa'di rahimahullah bahwa itu pada sebagian kejadian. Wa laisa 'adatan lazimatan lahu, bukan itu suatu kebiasaan yang terus menerus, ya, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan demikian maknanya. Kemudian walakinal aula, atau walakin al aula tarkuhu illa li hajatin, Akan tetapi yang lebih utama ya bagi seorang yang akan berpuasa, hendaklah dia mandi ya sebelum waktu subuh. Jadi mandi janabahnya dilakukan sebelum waktu subuh. Ya, illa li hajatin. Jadi sebelum waktu dia menjalankan puasanya sudah dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan dia di atas ya, taharah begitu. Illa li hajah. Kecuali jika ada hajat ya, ka khaufi bardin. Seperti ketakutan ya karena hawa yang sangat dingin. Sudah dia berupaya untuk ya ke belakang mungkin ke ternyata gasnya habis ya enggak bisa ya menghangatkan air ya bagaimana lagi pada kondisi yang demikian ya maka dia ya ada hajat untuk menunda mandinya walaupun sudah ya masuk waktu untuk berpuasa wa nahwihi dan sebab yang lainnya. Jadi ini tanbih dari Asy-Syari rahimahullah ya bahwa sebaiknya tetap seseorang berupaya untuk masuk waktu berpuasa ya sudah dalam keadaan jika dia mengalami junub sudah dalam keadaan suci dari janabahnya. Taibullahu taala adam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.